cuma buat mainan. Tukang macane aku tresno, ngilakno aku lungo. Kesabaran, mugi Allah paring kesempatan. Kau sayang, cintamu sudah gak beneran, aku cuma buat mainan. Dukang macane aku tresno, milakno aku lungo. Kau sayang.